Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam. Walakal hamdu bil Qur'an, walakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Kabatta aduwana wa basatta rizqana, wa adharta amnana wa jama'ta furqatana, wa ahsanta mu'afatina. Wa min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taitana. Falakal hamdu ala dhalika hamdan kathira. Lakal hamdu bikulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadith aw sirrin aw alaniyah aw khassatin aw 'ammah aw hayyin aw mayyitin aw shahidin aw ghaib lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini hari Ahad, tanggal 3 Rajab 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2011. Kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid al-Hilali Hafidhahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang lalu kita telah menyelesaikan sampai Kitabul Janaiz, larangan-larangan yang berkaitan dengan jenazah. Dan sekarang kita masuk kitab yang baru, yaitu Kitabuz Zakati was Shadaqat, kitab pembahasan tentang zakat dan shadaqah. Berarti kita pembahasannya masuk bab poin nomor 216. Dan alhamdulillah semua kajian ini sudah diupload di kajian.net sampai kajian nomor 211. Bisa didownload. Sebelum kita masuk larangan-larangan yang berkaitan dengan zakat, ada pembahasan yang sangat bagus dari Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar Hafidhahullah Ta'ala, di dalam kitabnya Az-Zakatu wa Tatbiqatuha Al-Mu'asirah, zakat dan penerapannya secara kontemporer. Beliau membahas di sini beberapa hal tentang zakat yang bagus, singkat dan padat. Di antaranya tentang ta'rifuz zakah, definisi zakat. Apa itu zakat? Beliau membahas definisi secara lughah atau etimologi dari sisi bahasa, kemudian secara syariat atau secara terminologi. Kata beliau, az-zakatu fil lughati, zakat dari sisi bahasa artinya adalah mushtarakah bainat taharati wan namai wal barakati wal madhi. Dari sisi bahasa, zakat mempunyai beberapa definisi. Bisa berarti bersih, bisa berarti berkembang, bisa berarti barokah, bisa berarti juga pujian. Itu semuanya oleh Allah juga telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim biha. Artinya kamu menjadikan mereka itu bersih, suci dengan zakat. Jadi zakat itu artinya adalah bersih atau suci. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syams ayat 9 Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kemudian juga di dalam surat Ar-Rum Allah menyebut zakat maknanya adalah berkembang dan barokah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mut'ifun. Zakat oleh Allah akan dikembangbiakkan berlipat-lipat. Kemudian juga yang berarti pujian adalah di dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu memuji dirimu, membangga-banggakan dirimu, merasa dirimu adalah sebagai orang yang suci, ujub bangga diri. Kemudian kalau dari sisi syariat atau terminologi, zakat adalah hakun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin li tahqiqi ridallah wa tazkiyatin nafs wal mal wal mujtama. Definisi zakat ya. Karena mungkin orang itu hanya tahu zakat, zakat. Apa definisinya? Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta yang telah ditentukan untuk kelompok yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan untuk menggapai ridha Allah sekaligus membersihkan jiwa, membersihkan harta, dan membersihkan masyarakat. Definisi yang singkat, lengkap, dan padat. Jadi bagian dari harta yang wajib dikeluarkan, harta tertentu. Nanti ada apa saja hartanya, tertentu tidak semuanya. Diberikan kepada kelompok tertentu. Nanti ada di dalam surat At-Taubah, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat pada waktu tertentu. Ada kalanya setahun sekali, ada kalanya ketika panen, dan yang lain-lainnya. Untuk menggapai ridha Allah, membersihkan jiwa, membersihkan harta, dan membersihkan masyarakat. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimakumullah. Urgensi zakat dan kedudukannya di dalam Islam. Ahammiyatuz zakati wa makanatuha fil Islam. Pentingnya zakat dan kedudukan zakat di dalam agama Islam. Ternyata zakat ini bukan hanya syariat Allah kepada orang Islam saja. Umat-umat sebelum kita pun oleh Allah juga diwajibkan bayar zakat melalui para nabi. Bahkan orang-orang ahli kitab itu zakatnya lebih besar dari kita. Kalau kita zakat mal cuma 2,5%, mereka lebih dari itu. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub di dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Jadi mereka-mereka para nabi itu oleh Allah diberi wahyu supaya berbuat baik, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Ini sebelum datangnya Islam. Kemudian juga ketika Allah bercerita tentang Nabiullah Ismail alaihi salam di dalam surat Maryam 54-55, wadzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Ini juga sebelum Islam. Kemudian secara umum perjanjian Allah dengan Bani Israel di dalam Al-Baqarah 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Perjanjian Allah dengan Bani Israel di antaranya adalah mendirikan salat dan membayarkan zakat. Kemudian juga Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam ketika masih di dalam buaian oleh Allah dijadikan mampu berbicara. Nabi Isa mengatakan di dalam surat Maryam ayat 31, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruh aku supaya salat dan zakat selama aku hidup. Kemudian juga di dalam surat Al-Bayyinah Allah berbicara tentang ahli kitab secara umum. Kalau tadi Bani Israel, ini ahli kitab. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ya, perintah Allah kepada ahli kitab supaya mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus, tidak bengkok, tidak syirik, dan supaya mereka mendirikan sholat dan membayarkan zakat. Jadi itu adalah zakat sebelum datangnya Islam. Adapun setelah datangnya Islam, maka zakat ini ada dua sejarah, yaitu sejarah Al-Ahdul Makki dan Al-Ahdul Madani, periode Mekah dan periode Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun. Kewajiban zakat belum ada, tapi yang ada adalah motivasi, dorongan, perintah untuk membantu fakir miskin, memberi makan orang miskin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah pada tahun kedua Hijriah, bulan Syawal, baru diwajibkan zakat. Lalu kita lihat ayat-ayatnya ya, ayat-ayat Mekah. Di antaranya di dalam surat Al-Muddathir ayat 38 sampai 46. Kullu nafsim bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini ya hari kiamat. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing jiwa itu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tidak dilempar kepada orang lain, ya kita tanggung jawab. Illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasa'alun, mereka berada di dalam syurga, mereka saling bertanya-tanya di antara mereka. Anil mujrimin, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa pertanyaannya? Masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka saqar? Jawabannya adalah qalu lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pula termasuk yang memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami dahulu adalah suka membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, kumpul-kumpul bicara yang batil, menghina agama Allah, meremehkan, menghina orang-orang yang membela agama Allah, melecehkan syariat Allah, agama dibuat mainan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Ini periode Mekah ya. Tidak jelaskan perintah bayar zakat. Cuman di sini adalah motivasi memberi makan orang miskin. Coba kalau antum perhatikan ya. Di situ kata-katanya ayat 44 Al-Muddatsir, "Walam naku nut'imul miskin." Kami tidak memberi makan orang miskin. Karena bantuan yang wajib itu adalah bantuan yang pokok. Dia enggak ada makanan, kelaparan. Kalau kita enggak bantu dosa. Adapun kalau dia sudah cukup, nah kita bantu itu tidak wajib. Bantu bagus, baik, kebaikan, afdol, sunnah. Tapi kalau ini wajib beri makan. Kata-kata membantu dalam Al-Qur'an itu selalu identik dengan ta'am, memberi makan. Ketika orang kelaparan, enggak ada makan, wajib dibantu. Kemudian juga di dalam surat Al-Qalam ayat nomor 19 sampai ayat nomor ke-24. Itu cerita yang sangat bagus ya, surat Al-Qalam 19 sampai 24. Tentang orang-orang kaya yang saat itu mereka mau panen. Sudah sepakat nanti kalau panen jangan sampai ada orang miskin yang boleh masuk. Jangan sampai ada orang miskin boleh masuk. Jangan sampai orang miskin tahu kalau kami panen. Akhirnya bagaimana hasilnya? Ternyata panen mereka benar-benar gagal, binasa, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayat Mekah. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim fatanadu musbihin anighdu 'ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulanna hal yawma 'alaykum miskin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka saling panggil memanggil pada pagi harinya, "Pergilah waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya." Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik, "Pada hari ini jangan ada orang miskin yang boleh masuk." Setelah datang ke kebunnya, ternyata kebunnya sudah musnah. Jadi mereka tidur, kebunnya dimusnahkan oleh Allah. Pagi mau panen, jangan sampai ada orang miskin yang masuk. Sampai di kebunnya sudah habis. Ini juga periode Mekah, dan ini berarti peduli kepada orang-orang miskin. Kemudian juga di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai ayat nomor ke-27. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadhiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله illal khati'un. Allahu Akbar. Orang-orang ahli neraka yang mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, berarti gagal total, rapotnya merah. Dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai alangkah baiknya kalau catatan amal ini tidak diberikan kepadaku. Rapotnya merah. Walam adrima hisabiyah, aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Dia tahu bakal celaka. Ya laitaha kanatil qadhiyah, aduhai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia berharap kalau sudah mati itu sudah selesai. Ternyata mati belum selesai. Justru mati itulah awal kehidupan. Dunia ini hanya la'ibun walahwun, sandiwara saja. Mati itu baru hidup kita. Kehidupan sebenarnya dimulai setelah mati. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia tidur semuanya, mati baru bangun. Karena itu ada seorang penyair mengatakan, ala innana lau idza mitna, seorang penyair mengatakan, lau annana idza mitna turikna lakanal mautu rahatan likulli hayy, walakinnana ba'da mitna bu'itsna wa nus'alu ba'da da 'an kulli syai. Aduhai, kalau sekiranya mati itu adalah selesai semuanya, berarti enak. Mati adalah berupa istirahat. Ternyata setelah orang mati, dia bakal ditanya tentang segala sesuatu. Kemudian dia menyesal, ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah, kalau dikeluarkan di jalan Allah, bangun pesantren, bangun pendidikan Islam, membela agama Allah, hada yanfa', ini uang yang bermanfaat, dibawa sampai mati. Ini uang yang tidak dikeluarkan di jalan Allah, disimpan saja, rekeningnya miliaran, sodakonya cuma 1000. Ya, Anda ini masuk surga kok, membeli surga dengan 1000, sementara Anda punya uang miliaran. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Dulu kamu pejabat, penguasa, hilang semua. Sekarang tidak ada, semua manusia itu sama, tidak ada bedanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, pejabat-pejabat yang sombong-sombong, yang lalim-lalim, yang dolim-dolim, nanti hari kiamat oleh Allah digiring seperti apa? Amthal adzur, seperti semut. Yata'uhumun nas, diinjak-injak oleh manusia. Jadi dulu di dunia besar, sombong, dolim, lalim, nanti kiamat oleh Allah dibalik jadi kecil sak semut, diinjak-injak manusia. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sama dengan perbuatan. Khudhuhu faghulluh, lalu Allah mengatakan, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dira'a fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi tangannya dibelenggu di leher. Gimana? Gini? Iya. Atau gini? Gini ya. Terus tubuhnya dililit oleh rantai yang panjangnya 70 hasta. Dalam keadaan seperti itu dilempar ke neraka. Tsummal jahima sallu, lempar dia ke neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jangankan memberi makan orang miskin, motivasi orang saja tidak pernah, tidak mau, apalagi dia memberi. Falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Kamu dulu banyak temannya, banyak yang bela kamu. Karena ada kan orang-orang itu yang seperti gula. Di mana ada gula, di sana ada semut. Ya, dia datang, orang kumpul semuanya. Nah, kiamat sendirian, tidak ada lagi temannya. Dan kebanyakan di dunia ini manusia-manusia seperti gula itu adalah orang-orang yang kaya. Di mana dia berada, semut kumpul semua, iya kan? Tapi kalau jatuh miskin, semutnya datang tidak? Tidak ada. Sudah ada contohnya buahnya. Ada orang itu dahulu kaya raya, bukan main. Temannya banyak, semuanya ngaku teman. Bahkan kalau dia datang kumpul semuanya, makan-makan bareng, Luar biasa. Sampai akhirnya dia salah dalam bisnis, jatuh miskin. Jatuh sampai bawah. Rumah pun ngontrak di gang yang kecil, kebanjiran lagi. Padahal kemarin dia kaya raya. Setelah dia jatuh seperti itu, apa yang terjadi? Temannya tidak ada yang ingat dia. Satu pun tidak ada. Jangankan menyapa, noleh pun tidak. Dahulu yang bukan family bilang family. Sekarang yang family pun ngaku bukan family. Ya inilah dunia itu kayak gini. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma aktharul asdiqa'a hina a'udduhum, walakinnahum fin na'ibati qalilu." Teman itu kalau dihitung jumlahnya banyak. Tapi kalau kita lagi susah, kena musibah, berapa teman kita? Banyak atau sedikit? Bisa dihitung dengan jari. Oh, ternyata teman saya cuma satu. Cuma satu teman saya tanda. Kemudian falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Jadi minta makan diberi makan, minta minum diberi minum. Ya ini darah dan nanah. Maksudnya darah dan nanah ini adalah usharatu ahlin nar. Cairan kotor ahli neraka. Ahli neraka kan dibakar kan, keluar darahnya, keluar nanahnya. Nah, itulah dibuat minumnya ahli neraka. Namanya tinatul khabal. Kemudian la yakuluhu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nas'alullaha salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dan kesejahteraan. Inilah kehidupan ikhwan fillah rahimakumullah. Sekali lagi dunia ini hanya sementara, sandiwara. Kemudian juga di dalam surat Al-Fajr 17:14 Allah mengatakan, "Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Kamu dulu tidak memuliakan anak yatim dan tidak pernah mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Ini semua periode Mekah ya. Belum ada zakat. Cuman anjuran aja, anjuran bantu orang miskin. Kemudian juga di dalam surat Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Termasuk orang yang mendustakan agama adalah tidak mendorong orang lain, tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Sampai pada tahun 2 Hijriah bulan Syawal, baru Allah dengan tegas menyatakan zakat itu hukumnya adalah wajib. Zakat wajib. Jadi Allah itu bertahap menurunkan itu bertahap. Kalau periode Mekah lebih banyak akidah dulu, tanam akidah, akidah, akidah. Udah akidahnya mantap kuat, nah baru otomatis syariat nerima. Karena kalau akidah belum mantap langsung syariat ya akan nolak. Karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ketika periode Mekah itu ayat-ayat yang turun tentang surga dan neraka. Seandainya ayat yang turun saat itu adalah la taznu, jangan berzina langsung. Padahal mereka suka berzina. Maka mereka akan merespon mengatakan, wallahi la nada'uz zina abadan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Jadi dilarang zina. Jangan zina. Kami tetap zina. Ya. Karena apa? Imannya belum masuk. Kalau ayatnya turun langsung mengatakan, la tashrabul khamra, jangan minum khamr. Mereka akan menjawab, wallahi la nada'ul khamra abadan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Kami minum khamr terus. Tapi setelah imannya kuat, lalu ada perintah khamr itu haram, apa yang terjadi? Langsung khamr mereka dibuang. Punya khamr bukan botolan ya, galonan, bergalon-galon. Ya, buang. Sampai disebutkan di sana banjir khamr. Seperti itu. Itu juga menunjukkan sahabat itu cepat menerima. Sami'na wa ata'na. Jadi mereka benar-benar hitam putih. Kalau kafir sekalian kafir sudah. Tapi kalau Islam sekalian Islam, enggak setengah-setengah. Karena itu ketika sudah periode Madinah tahun 2 Hijriah, bulannya bulan Syawal, Allah menurunkan ayat-ayat tentang perintah zakat, di antaranya di surat Al-Baqarah 110, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Tegas. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 11, fa intabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Mereka orang-orang kafir itu kalau taubat dan mendirikan salat serta bayar zakat, berarti mereka adalah saudara-saudaramu dalam agama. Kemudian diancam oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 24-25, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menimbun emas serta peraknya, menimbun hartanya, tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maksudnya tidak mengeluarkan zakat, maka berilah mereka kabar gembira. Loh, kok kabar gembira? Gimana Pak Bashir? Berilah mereka kabar gembira. Ini metode Al-Quran ya, untuk menarik perhatian. Berilah mereka kabar gembira. Loh, kok kabar gembira? Kabar gembira dengan azab yang pedih. Itulah kabar gembiranya. Apa azab yang pedih itu? Pada hari ketika hartanya itu dijadikan lempengan-lempengan yang kemudian dipanaskan di neraka jahanam, kayak setrika, lalu disetrikakan di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang kamu simpan dahulu untuk dirimu, maka sekarang kamu rasakan. Subhanallah, zakat ya. Nanti ada penjelasan panjang lebar di sini tentang bahaya tidak mengeluarkan zakat. Karena kalau orang Islam di Indonesia ini zakat semuanya, makmur Indonesia ini, makmur. Katakanlah zakat harta, cuma 2,5% saja, 2,5%. Nanti juga ada nisabnya, pakai ukuran perak atau emas, nanti kita bahas berikutnya. Katakanlah seorang punya harta 100 juta, 2,5%, berapa? 2,5 juta kan? Berat atau ringan? 2,5 juta itu. Berat atau ringan? Setahun sekali. Ringan kan? 2,5 juta. Masih ada sisa 98,5. 97,5 juta. Masih banyak sisanya. Ketika seseorang punya harta, punya harta 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Setahun sekali. Berat atau ringan? 25 juta berat atau ringan? Di kota Malang ini orang yang punya 1 miliar banyak atau sedikit? Berapa? 1000 ada? Di Malang yang punya 1 miliar 1000 ada? Ada apa enggak kira-kira? Kalau seandainya ada 1000 yang punya 1 miliar, berarti berapa? 1 miliar kali 1000? 25 juta kan zakatnya kan? Kali 1000 berapa? 25 miliar. Kalau dibagi penduduk Malang itu ada yang miskin enggak kira-kira? Nah, ada yang miskin. Itu kalau mereka mengeluarkan zakat. Itu kalau punya 1 miliar. Kalau punya 10 miliar. Berapa zakatnya? 250 juta. Berat apa enggak mengeluarkan ini? Orang yang punya 10 miliar banyak enggak di Malang? Banyak. Hanya sekarang miliar itu kayak biasa. Kalau dulu miliar kayak besar, sekarang miliar kayak biasa. Sekarang yang kelihatan besar itu triliun. Ya. Mungkin nanti 20 tahun lagi triliun kayak biasa. Tapi zakat berat. Belum lagi ketika orang punya 100 miliar. Berapa 100 miliar zakatnya? 2,5 miliar. Ngeluarkan enggak kira-kira dia? Di kita ini masyarakat itu ngeluarkan zakat tapi enggak oto. Misalnya dia zakatnya 25 juta, paling-paling dia cuma keluar 10 juta. Berarti masih punya utang sama Allah 15 juta. Miliknya yang berhak menerima. Sebenarnya dia ini rugi kalau dia mikir panjang. Ketika dia mengeluarkan zakat itu oleh Allah, harta yang dijadikan tambah barokah, tambah berkembang. Tidak ada ceritanya orang mengeluarkan zakat jatuh miskin. Ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada orang mengeluarkan zakat tambah barokah, berkembang hartanya, mengeluarkan zakat. Kemudian ketika dia tidak mengeluarkan zakat pula, nanti oleh Allah akan dikeluarkan paksa itu. Dikeluarkan paksa. Penyakit, dia berobat, uangnya habis, dicuri, dirampok, kebakaran, kebanjiran, panennya gagal. Ada kisah nyata ini. Dua orang punya sawah, yang satu panennya selalu berhasil, yang satu selalu gagal. Ketika dicari-cari sebabnya, ternyata yang panennya selalu berhasil ini ternyata rajin mengeluarkan zakat. Ya, dijaga berkembang oleh Allah, barokah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wa fi qira'ah wa yurabbis sadaqat. Oleh Allah dikembangbiakkan sedekah atau zakat itu. Kemudian kalau dia tidak mengeluarkan juga, dia rugi. Nanti hari kiamat menjadi setrika. Setrika. Semakin banyak uang yang tidak dikeluarkan zakatnya, semakin banyak setrikanya. Ya, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, setrikanya banyak. Tubuhnya cukup apa enggak menerima setrika yang banyak itu? Tubuhnya dilebarkan supaya siap menerima setrika yang banyak. Iya, disetrika. Dahinya, lambungnya dan punggungnya. Nah, kalau kita kepingin tahu rasanya, bisa nyoba. Ya. Coba nanti di rumah nyalakan setrika, ya. Tempelkan di keningnya. Enak apa enggak? Anget, ya enggak anget, Pak. Itu baru setrika dunia. Setrika akhirat panasnya itu 70 kali lipat setrika dunia yang paling panas. Jadi api neraka 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Itu gambaran. Sekarang sudah ada setrika ini contoh. Nanti juga ada setrika. Karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah sekalian, kalau kita lihat orang yang kaya, memang kita akan kepingin ya, manusiawi. Manusiawi sekali. Tapi ketika kita kepingin itu, kita juga mikir. Dia kaya itu, kita pikir dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Dia kaya itu dapat dari mana? Nah, gitu kan? Kalau kaya caranya enggak benar, nah buat apa? Harta haram, hisab. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Jangankan 1 miliar, 1 rupiah pun dihisab. Ya, kita tanyakan, dia kaya dapat dari mana? Caranya benar atau enggak benar? Kalau enggak benar, buat apa kaya? Uang haram. Kemudian yang kedua, hartanya itu apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kalau dia tidak mengeluarkan zakat, ya jadi ini, jadi apa? Jadi setrika. Juga nanti ada disebutkan di dalam hadis yang sahih, illa mutilalahu syuja'un aqra'. Oleh Allah dijadikan hartanya itu menjadi ular yang hitam, yang besar hitam, yang banyak racunnya. Dia dililit oleh ular itu, sambil dipatuk-patuk oleh ular itu, sambil ular itu mengatakan, ana kanzub ana maluk, aku adalah harta yang kamu simpan dahulu. Nah, kalau kita kepingin tahu rasanya, silakan datang ke tempatnya orang yang punya ular. Ketika ularnya lapar, datang mendekat aja, enak dah dimakan ular itu. Kayak gitu, itu baru ular kecil. Nanti ular kiamat ularnya besar, hitam dan banyak racunnya. Subhanallah. Ini adalah tentang wajibnya zakat. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanul lahum wallahu samii'un 'aliim. Jadi di negara Islam itu amir menyuruh petugas-petugas untuk narik zakat. Narik zakat, didata uangnya berapa, zakatmu sekian, tarik zakatnya. Yang untung adalah mereka, membersihkan mereka, dan kemudian mereka didoakan. Kemudian juga dijadikan zakat ini termasuk rukun Islam yang lima, sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sabda Rasulullah s.a.w. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil bait liman istata ilaihi sabila. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah muhammad rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga bayar zakat. Yang keempat puasa ramadhan. Dan yang kelima haji bagi orang yang mampu. Wajib zakat. Nanti kita akan bahas ya, larangan-larangan yang berkaitan dengan zakat. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, pembahasan kita sekarang ini adalah ahdafuz zakat. Tujuannya zakat itu apa? Tentu semua syariat Allah itu penuh dengan hikmah. Tidak mungkin Allah menetapkan satu syariat tanpa hikmah. Termasuk zakat ini tujuannya adalah sangat banyak. Yang pertama-tama di antara tujuan zakat, az-zakatu ibadatun maliyah. Kita beribadah kepada Allah dengan harta. Jadi ibadah dengan harta, mengeluarkan harta sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita untung dunia akhirat. Kemudian yang kedua, az-zakatu taharatun minal bukhli wasyuhi wattama'i. Zakat itu membersihkan dari sifat kikir, sifat syuh, dan sifat tamak. Orang yang hidupnya paling susah itu adalah orang kikir. Orang kikir itu tidak bisa bahagia hidupnya. Karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ketika berbicara tentang diantara kiat menggapai hidup bahagia, itu adalah kita menjadi orang yang dermawan. Karena orang yang kikir itu dadanya selalu sempit. Dia takut kalau orang minta uang. Ketemu orang aja sudah curiga. Wah, jangan-jangan. Ada orang ngetok pintu rumahnya, wah jangan-jangan, terus sumpek dia. Sampai ada kisah ya, ini kisah nyata. Seorang yang terkenal kaya raya pada zaman salafus saleh dahulu, kaya raya, dan dia suka mengutangkan uang. Orang-orang utang uang sama dia, dan dia diutangi orang-orang itu. Kemudian orang-orang itu tidak bayar utangnya, masih belum mampu bayar utangnya. Lalu si pemilik uang ini sakit, tidak ada yang menjenguk. Sampai dia heran, saya kok tidak ada yang menjenguk, kenapa? Lalu dia tanya kepada orang-orang dekatnya, kok tidak ada yang menjenguk saya, kenapa? Barangkali kamu tahu sebabnya. Lalu diberitahu, karena orang-orang itu punya utang semuanya, mau jenguk takut. Iya, karena punya utang. Lalu apa kata dia? Saat ini semua utang itu aku bebaskan semuanya. Langsung semuanya datang menjenguk. Tidak cukup rumahnya. Iya, dadanya lapang seperti itu. Kemudian juga, jadi ada sifat kikir ya, bakhil, ada sifat syuh. Syuh itu lebih jahat dari kikir. Syuh itu ya, sudah dia itu kikirnya bukan main, tamaknya bukan main. Jadi rakusnya bukan main, dan kalau dapat kikirnya bukan main. Dan ini sifat dasar manusia. Karena itu Allah mengatakan di surat An-Nisa 128, wa uhdhiratil anfusus syuh. Ya. Sifat syuh ini selalu hadir di dalam jiwa setiap manusia. Betul apa enggak? Kita ini rata-rata punya sifat tamak, dan kalau dapat itu kikir. Kecuali kalau kita minta perlindungan Allah dan kita dilindungi oleh Allah, sehingga Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang oleh Allah diselamatkan dari sifat syuh, maka dia adalah orang yang sukses. Karena itu ada seorang salafus soleh ketika tawaf muter-muter hanya berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, selamatkan hamba dari sifat syuh, selamatkan hamba dari sifat syuh diri hamba. Itu aja. Ketika ditanya, kenapa bapak doanya hanya itu saja, dia menjawab, karena Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang diselamatkan dari sifat syuh, maka dia adalah orang yang sukses. Kemudian diantara tujuan daripada zakat, i'anatud du'afa wa kifayatu ashabil hajah, membantu kaum lemah dan mencukupi orang-orang yang membutuhkan. Ini luar biasa. Kalau orang Islam mengeluarkan zakat, insya Allah tidak ada orang miskin. Kemudian diantara tujuan zakat yang keempat adalah az-zakatu tunmir ruhal ijtima'iyah bainal afrad. Zakat bisa menumbuhkan jiwa kemasyarakatan diantara pribadi-pribadi, yaitu kita akan timbul kepedulian sosial. Sesama muslim saling peduli, sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Sesama orang yang beriman itu dalam hal cintanya, kasih sayangnya, dan kelemah lembutannya seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggota yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur, dan dia merasakan demam. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dho. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan. Kemudian di antara tujuan zakat adalah az-zakatu tukaffirul khotoya wa tadfa'ul bala. Zakat itu menghapus dosa dan menyelamatkan kita dari bala. Zakat sama sedekah afdalan mana? Afdalan mana? Ya afdalan zakat. Berarti semua keutamaan sedekah itu juga merupakan keutamaan zakat. Sedekah itu nanti kalau dikeluarkan dengan ikhlas, dia akan menjadi naungan nanti hari kiamat. Dia dapat naungan, tidak terkena panasnya matahari. Kemudian dia selamat dari bencana. Bahkan bala pun mau turun itu tidak jadi, karena dia sudah mengeluarkan sedekah atau zakat. Innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Bala tidak berani melangkahi sedekah. Kemudian di antara tujuan daripada zakat ini sebenarnya banyak, tapi waktu kita sepertinya singkat. Di antaranya yang paling prinsip adalah imtihanun minallahi liibadih, ujian. Jadi zakat adalah ujian dari Allah untuk hamba-hambanya, diuji. Karena kalau orang sudah kena uang biasanya gagal atau sukses. Sudah kena uang biasanya gagal. Ketika susah dulu dia berhasil, ketika dia senang gagal. Biasanya ya, biasanya gitu. Mungkin itu dulu aja. Sepertinya sudah masuk waktu kan? 5 menit lagi. Iya. Kemudian di antara tujuan zakat pula, atau tujuannya masih banyak sekali ya, saya singkat saja. Setelah Rasulullah SAW wafat, itu ada sebagian orang Islam tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar zakat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat Abu Bakar berijtihad untuk memerangi mereka, diperangi, yang kemudian dikenal sebagai Qitalu Mani'iz Zakat, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Diperangi. Sampai-sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. Sungguh demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena zakat adalah haknya harta, harus dikeluarkan. Demi Allah kalau mereka tidak mau bayar inaqon atau iqalan, talinya onta, yang mereka biasa dulu bayar ke Rasulullah, sekarang enggak mau bayar ke saya, maka saya akan memerangi mereka karena enggak mau bayar. Akhirnya para sahabat semuanya setuju dengan ijtihadnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian juga sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali, bahkan sahabat Ali ini uang-uang yang di Baitul Mal, uang-uang zakat, uang-uang sedekah itu oleh beliau cepat-cepat dibagi. Beliau enggak mau nyimpen lama-lama. Luar biasa. Jadi benar-benar penguasa yang amanat, tidak korupsi. Sampai-sampai disebutkan di sini beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, faqad kana min hadihi radhiyallahu taala anhu annahu yuwazzi'u jami'a amwali shadaqah allati fi baitil mal wa yughassiluhu thumma yusalli fihi raka'atain liyashhad lahu yawmal qiyamah wa kana yaqul ya safra ya bayda ghurri ghairi. Sahabat Ali ini kebiasaan beliau uang-uang yang di Baitul Mal, uang-uang zakat ya, uang sedekah itu dibagikan cepat-cepat. Sampai bersih Baitul Mal kosong. Setelah Baitul Malnya kosong bersih, dicuci dulu. Untuk membuktikan bersih, setelah itu beliau sholat 2 rakaat di sana. Untuk menjadi saksi di hadapan Allah, ya Allah, aku telah membagikan uang ini kepada yang berhak, tidak aku simpan sedikit pun. Aku tidak korupsi sedikit pun. Lalu beliau mengatakan, wahai yang warna kuning, wahai yang warna putih, tipulah orang lain, jangan nipu aku. Maksudnya apa itu? Emas dan perak, dinar dan dirham. Hai dunia, tipu orang lain saja, jangan nipu aku. Kalau kamu nipu aku, salah alamat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu dulu aja. Nanti insyaallah kita masuk ensiklopedia larangan. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.